الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-61 dan setelahnya dari surah Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila samud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud. Baik. Kaum Samud adalah kaum yang ada setelah kaum Ad. Allah SWT mengisahkan kepada kita perjuangan dan dakwah Nabiullah Saleh kepada kaumnya. Kata Allah SWT, wa ila Samud akhahum saliha, dan sungguh kami telah mengutus Nabiullah Saleh ke kaumnya, kaum Samud. Baik. Tentunya setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari kaum itu sendiri. Sehingga rasul itu mengetahui karakteristik kaumnya, bahasanya, kebudayaannya, kebiasaannya. Demikian juga kaumnya terhadap nabinya. Sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi tentang nabi itu, siapa dia, bagaimana asal usulnya. Setiap nabi demikian keadaannya, bukan orang yang jauh dari sana kemudian datang secara tiba-tiba, tapi seorang yang diutus oleh Allah SWT dari kaum itu sendiri, dengan bahasa yang sama, mudah dimengerti, gampang dipahami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Saleh untuk kaum Samud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Nabiullah Saleh mengatakan, wahai kaumku, yakni dengan bahasa yang begitu lembut, ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang kalian pantas sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ajakan seluruh para nabi, seluruh para rasul. Ajakannya menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah dengan tuhan-tuhan yang lainnya. Maka mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa hanya Allah yang boleh disembah? Nabiullah Saleh mengatakan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Dialah yang memfasilitasi kalian. Semua apa yang ada pada kalian adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pantas untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian sembah selain Allah ini adalah makhluk sama seperti kalian, tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Baik. malaikat kah, nabi, rasul kah, barakallahu fikum, wali, orang soleh, pokoknya siapapun dan apapun, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa ansha'akum minal ard, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dari bumi ini. Yani barakallahu fikum, pertama kali Allah SWT menciptakan Adam memang dari tanah. Barakallahu fikum. Berikutnya orang dicipta oleh Allah SWT dari nutfah, yang juga merupakan inti dan saripati dari tanah itu sendiri. Sebagaimana tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini dengan kehendak dirinya sendiri, maunya dia sendiri. Tidak ada seorang pun lahir dia dalam kondisi berwarna kulit, apakah hitam, putih, atau yang lainnya, atau suku tersendiri, apakah suku Arab atau non-Arab dengan berbagai macam jenisnya. Barakallahu fikum. Lahir dia sebagai anak laki-laki atau perempuan, tidak ada seorang pun yang lahir sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Barakallahu fikum. Ini mengharuskan dan menuntut kita untuk meyakini sang pencipta. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak atas kita dalam masalah penciptaan, maka Allah pula yang berkehendak untuk mematikan sekaligus membangkitkan kembali. Bukan maunya kita, tapi maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Barakallahu fikum. Dan kalian dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penguasa di atas muka bumi, kalian yang mengatur. Barakallahu fikum. Yani Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan untuk kalian dari apa-apa yang ada di bumi ini untuk kesejahteraan anak kalian, untuk kebaikan kalian. Ini hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, ini kalian bisa memanfaatkannya. Dan memang itu adalah fasilitas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fasta'amarakum biha, kalian jadikan umar. Barakallahu fikum. Kalian yang mengelola. Barakallahu fikum. Maka Nabilah Saleh mengajak kaumnya, fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi, istighfarlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tobat kepadanya. Tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kekufuran dan maksiat, kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar dan tobat adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak manfaatnya, faedahnya. Barakallahu fikum. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat akan diperoleh bagi siapa saja yang tobat dan istighfar. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha dekat dan menjawab semua permintaan. Barakallahu fikum. Maha dekat, tidak ada yang lebih dekat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, illa yang Allah katakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Baik, huwal awwal, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Kata Rasulullah, alladhi laysa qablahu syai, yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Wal akhir, alladhi laysa ba'dahu syai, ialah yang akhir, yang tidak ada sesuatu setelahnya. Wa huwa adh-dhahir, Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang tidak ada sesuatu di atasnya. Wa huwal batin, dan dialah yang paling dekat, tidak ada sesuatu yang lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masya Allah. Maka ketika kita berdoa, dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar supaya tidak perlu sampai barakallahu fikum mengangkat tinggi suara. Dengan alasan sesungguhnya yang kalian mintai adalah zat yang maha mendengar, maha dekat. Baik. Juga Allah SWT mengatakan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Berdoalah kalian, memintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadarru', dengan ketundukan dan suara yang lirih. Suara yang rendah. Baik. Maka Allah SWT mengingatkan fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Melalui lisan nabinya, istaghfiruhu, istighfarlah kalian dan tobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib. Qalu ya Salih, kaumnya Salih berkata, menjawab ajakan Nabiullah Salih, qalu ya Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Salih, sungguh engkau kami harapkan sebelum ini, marjuang qabla hadha, kami harapkan engkau bisa jadi pemimpin, engkau bisa jadi orang besar kami, ditaati, didengar ucapannya. Sebelum ajakanmu ini mengajak kami untuk menyembah Tuhan yang satu. Karena dengan ini mereka menganggap Nabiullah Saleh telah berubah. Berubah dari kebiasaan nenek moyang. Barakallahu fikum. Meninggalkan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Maka mereka mengatakan qad kunta fina marjua, ya, karena diberikan kecerdasan. Demikian para anbiya war rusul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik di antara mereka. Baik. Sama seperti Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sampai mereka menggelari Rasul dengan gelar Al-Amin. As-Sadiqul Amin. Mereka sendiri yang menggelarinya. Kenapa? Karena nampak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan dan keistimewaan. Cuma karena ketika Rasulullah mengajak mereka kepada sesuatu yang bukan kebiasaan mereka, maka mereka pun balik menuduh macam-macam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma nabi kita, seluruh nabi begini modelnya. Berbagai macam tuduhan-tudingan yang dituduhkan kepada para anbiya wa rasul, yang tidak ada tuduhan-tuduhan itu pada mereka. Maka mereka mengatakan qad kunta fina marjuan qabla hadha, sungguh wahai Saleh, engkau sebelum ajakanmu ini kami sangat berharap engkau akan menjadi pemimpin kami, engkau jadi tokoh kami, ucapanmu didengar, engkau ditaati. Baik. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una, apakah engkau akan mengajak, melarang kami untuk menyembah apa yang dulunya yang disembah oleh bapak-bapak kami? Nah, ini kebiasaan jahiliyah, menentang kebenaran dengan alasan bahwa dari dulu orang tua kita telah melakukan ini, telah melakukan itu, jadi patokan mereka adalah orang tua, padahal orang tua mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una, apakah engkau akan melarang kami menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bapak moyang kami? Wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib, Dan sesungguhnya kami wahai saleh sangat ragu terhadap ajakanmu ini. Barakallahu fikum. Orang yang barakallahu fikum diajak kepada kebenaran dan mereka tidak mau ikut, ada saja alasannya, walaupun mereka melihat bukti nyata. Karena setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan apa? Disertai dengan mukjizat-mukjizat. Barakallahu fikum. Mukjizat-mukjizat yang dengannya semestinya orang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti rasul itu. Subhanallah. Tapi mereka enggan, ada saja alasannya. Karena mukjizat ada sesuatu yang luar biasa, akhirnya mereka mengatakan, ah ini sihir cuma. Subhanallah. Padahal mereka mestinya tahu bahwa sihir itu berasal dari syaitan, muncul dari orang-orang yang muamalah dengan syaitan. Sementara seorang nabi, seorang rasul, tidaklah demikian adanya. Bahkan tukang sihir sendiri mengetahui, barakallahu fikum, apa itu mukjizat. Sebagaimana dalam kisah, barakallahu fikum, kisah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Tukang sihir ini sendiri mengakui bahwa yang dibawa oleh Musa bukanlah sihir. Karena mereka sangat paham, mengerti apa itu sihir. Baik. Wa innana labi syakim mimma tada'una ilaihi murib. Mereka pun mengatakan keraguannya, kami sangat ragu dengan apa yang kau bawa. Qala ya qawmi araitum in kuntu ala bayinatin min rabbi. Maka Nabiullah Shalih mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sampaikan kepada aku jika betul-betul aku ini adalah orang yang diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul di atas bayina, di atas keterangan dari Rabbku. Wa atani minhu rahmah. Dan Allah SWT memberikan kepada aku rahmah. Jadi aku diberikan nubuah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman yansuruni min Allahi na'asaituhu. Siapa gerangan yang akan membela aku, menolong aku seandainya aku tidak menyampaikan risalah ini kepada kalian? Aku tetap bersama dengan kalian di dalam kesyirikan, di dalam kekufuran. Aku meninggalkan petunjuk, meninggalkan ketauhidan. Siapa gerangan yang bakal membela aku nantinya? Yakni karena aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib aku sampaikan kepada kalian. Mau kalian terima atau tidak itu urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas harus ditunaikan. Diselesaikan. Faman yansuruni minallahi na'asaitu. Siapa gerangan yang menolong aku? Sama seperti kalian, kalau kalian tidak mau mengikuti petunjuk ini, siapa gerangan yang akan menyelamatkan kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala? Fama taziduni ghaira takhsir. Baik. Kalian tidak menambah aku kecuali mencoba untuk menjauhkan aku dari kebenaran ini. Barakallahu fikum. Karena pengusung kebatilan senantiasa mengajak orang lain kepada kebatilan. Barakallahu fikum. Sama seperti pengusung kebenaran mengajak orang untuk senantiasa mengikuti kebenaran, tarik menarik, maka terjadilah pergulatan sampai akhir zaman. Barakallahu fikum. Pengusung kebatilan akan memperjuangkan kebatilan, sementara pengusung kebenaran juga akan memperjuangkan kebenaran. La haula wa la illa billah. Inilah Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam, semangat dalam menyampaikan risalah, dialog dengan kaumnya dengan lembut. Barakallahu fikum. Disertai tentunya dengan mukjizat-mukjizat, cuman kaumnya tetap enggan walaupun dan bagaimanapun dan apapun yang terjadi. Kalau mereka tidak mau beriman, tidak mau beriman. Barakallahu fikum. wala haula illa billah. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan kita. Kita turun kepada majelis subhanallahi bihamdika syadda ila anta astaghfiruka.